Kita mainkan satu lagu tanpa alasan bersama Romansa News. Sudah tak bisa dipertahankan. lagu yang makjleb, lagu yang luar biasa syairnya, musiknya siang hari ini pun luar biasa. Dalam satu lagu sekali tampil ganti nada dasar 3 kali ya kan.